bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dicintai oleh beliau, sampai kepada pamannya sendiri Nabi tidak bisa beri hidayah, sebab hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menunjukkan bahwa na'am batilnya orang-orang yang beribadah kepada Nabi dan orang-orang saleh, sebab Nabi tidak bisa berbuat apa-apa ya dari sisi ibadah, dari sisi hidayah, Nabi tidak bisa memberi hidayah. Baik, berikutnya kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-19 atau ke-18 ke-19. Babu ma jaa fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab tentang dalil-dalil yang datang dalam permasalahan sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya itu karena ghulu terhadap orang-orang saleh. Jadi bab yang menjelaskan tentang sebab kafirnya Bani Adam, kafirnya manusia, dan sebab kenapa mereka meninggalkan agamanya itu karena ghulu terhadap orang-orang saleh. Ya. Di sini beliau akan menguraikan tentang larangan ghulu dan akibat ketika seseorang ghulu terhadap orang-orang saleh. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ghulu? Apa yang dimaksud dengan al-ghulu? Al-ghulu diterangkan oleh Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, fal-ghulu fil lughah, ghulu secara bahasa, arti ghulu secara bahasa adalah az-ziyadatu 'anil haddi. Az-ziyadah menambah anil had dari batasan yang semestinya, melewati batasan yang semestinya. Ya. Amma fi syar'i, adapun ghulu maknanya secara syariat, secara istilah adalah huwa ziyadatu anil haddil masyru'i, adalah menambah melewati dari batasan yang disyariatkan, menambah ya dan melewati dari batasan yang disyariatkan, itu namanya ghulu. Ya, kalau bahasa terjemahan bebasnya berlebih-lebihan atau melampaui batas ya dari sesuatu yang disyariatkan. Syariat menentukan seperti ini, dia menambah. Syariat menetapkan seperti ini, dia melewati batasnya. Itu namanya ghulu. Berlebih-lebihan. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini penulis menyebutkan bahwa sebab kafirnya manusia dan keluarnya mereka dari agama, salah satu sebabnya apa? Karena mereka terlalu ghulu terhadap orang-orang saleh, terlalu berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mengagungkan orang-orang soleh. Itu sebabnya. Ya. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil-dalil berkaitan dengan bab. Dalil yang pertama, kata beliau, wa qaulullah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu, jangan kalian gulu melampaui batas, melewati batasan-batasan yang disyariatkan kepada kalian oleh Allah. Fi dinikum, pada agama kalian. Ya. Jangan berlebih-lebihan pada agama kalian. Jangan ekstrim dalam beragama. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan larangan untuk bersifat ulu, bersikap ulu, larangan untuk bersikap ulu. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya, panggilan ditujukan kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasara. Itu yang dimaksud dengan ahlul kitab. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, summu bi ahlil kitab, mereka dinamakan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Dinamakan ahlul kitab karena Allah Subhanahu anzala ala anbiya'ihim al-kutub. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi mereka. Ya. Yahudi di antara nabinya adalah Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Musa kitab At-Taurat. Nasara di antara nabinya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Isa kitab Al-Injil. Maka Yahudi dan Nasara, mereka umat yang dikatakan ahlul kitab. Kenapa? Karena Allah menurunkan kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka kitab-kitab. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apakah selain Yahudi dan Nasara itu dikatakan juga ahlul kitab? Ya, seperti Majusi. Apakah mereka juga dikatakan ahlul kitab? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ahlul kitab. Tapi yang benar, mereka bukan ahlul kitab, Majusi, penyembah api. Mereka bukan ahlul kitab. Ya, mereka bukan ahlul kitab. Ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa la yashihu al-hadits annahum min ahlul kitab. Ya, dan tidak sah satu pun hadis yang menyebutkan bahwa mereka ahlul kitab. Ada memang hadis-hadis ya yang menjelaskan bahwa mereka ahlul kitab, tapi Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan tidak ada satu pun yang sahih. Walakin lahum kitab, dan tidak ada satupun keterangan yang sahih bahwa mereka punya kitab. Mereka punya kitab. Ya. Kemudian diantara dalil yang sangat kuat menjelaskan bahwa Majusi bukan ahlul kitab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sannuhun, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sannu bihim sunnata ahlul kitab. Perlakukan mereka seperti kalian memperlakukan ahlul kitab. Ya, artinya, ya, ketika mereka mau hidup di negeri kaum muslimin, dan mereka tidak mau masuk Islam, maka dia suruh mereka bayar jizyah, bayar upeti. Ya bagaimana ini untuk orang-orang Ahlul Kitab ya, Yahudi dan Nasara. Nah bagaimana dengan Majusi? Nabi ditanya, bagaimana dengan Majusi? Apa kata Nabi? Perlakukan mereka seperti Ahlul Kitab. Dari sabda Nabi, perlakukan mereka seperti Ahlul Kitab, menunjukkan mereka bukan Ahlul Kitab. Ya, sebab Nabi hanya mengatakan perlakukan mereka seperti Ahlul Kitab, suruh juga membayar jizyah. Baik, jadi ikhwan fillah, Ahlul Kitab cuma dua ya, Yahudi dan Nasara. Ini penting untuk kita pahami siapa itu Ahlul Kitab. Siapa itu Ahlul Kitab? Sebab hukum yang diterapkan kepada mereka berbeda. Berbeda dengan kafir selain Ahlul Kitab. Ya, seperti Buddha, Hindu, mereka juga punya kitab, tapi tidak dikatakan Ahlul Kitab. Sebab kitabnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buatan mereka sendiri. Ya. Nah, jadi sama-sama kafir, Buddha, Hindu dan yang lainnya, tetapi perlakuan Islam terhadap mereka berbeda. Paham ya? Inilah pentingnya kita mengenal siapa itu Ahlul Kitab, supaya kita bisa membedakan, bisa bersikap bagaimana sikap kita terhadap mereka. Sebab berbeda hukumnya ya. Ada hukum-hukumnya berbeda. Seperti misalnya untuk Ahlul Kitab, ya, kita boleh memakan sembelihan mereka. Boleh kita memakan sembelihan yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasara. Adapun sembelihannya selain Ahlul Kitab, sembelihannya Majusi, sembelihannya Buddha dan Hindu atau yang lainnya selain Ahlul Kitab yang kafir, maka sembelihannya haram. Tidak boleh dimakan. Jelas ya? Nah, inilah pentingnya kita tahu yang mana Ahlul Kitab. Ya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum, kata Allah. Makanan mereka, sembelihan mereka yang diberikan Alkitab oleh Allah itu halal bagi kalian, dan makanan kalian juga, sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Ya, tapi sembelihannya di sini diberikan keterangan oleh Syekh Ibn Baz bahwa sembelihannya mereka yang boleh dimakan ketika sembelihannya bukan untuk berhala. Ya, sembelihan biasa, misalnya mereka untuk makan-makan, ya, bukan untuk berhalanya, bukan untuk ininya, hanya sekedar sembelihan biasa. Misalnya mereka sembeli kambing untuk dimakan, kemudian kita diberi, boleh kita makan. Ya, selama apa? Sembelihannya bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga selama mereka ketika menyembelih menyebut nama Allah. Selama mereka ketika menyembelih menyebut nama Allah. Sebab dalam kitab-kitab mereka itu diajarkan, diperintahkan mereka ketika menyembelih menyebut nama Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian juga ikhwah sekalian, ya, Ahlul Kitab itu wanitanya boleh dinikahi. Wanitanya, ingat, wanitanya boleh dinikahi. Ya, berbeda dengan selain Ahlul Kitab. Ada agama Konghucu, orang Cina misalnya. Boleh dinikahi wanitanya? Tidak boleh. Sebab mereka bukan Ahlul Kitab. Kecuali kalau agamanya Yahudi atau Nasara, umat Islam laki-laki dihalalkan untuk menikahinya, dibolehkan. Ingat, dibolehkan. Ya, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, kata Allah. Dan juga dihalalkan untuk menikahi wanita-wanita dari kalangan Ahlul Kitab yang muhsan. Ingat, wanita yang muhsan. Apa muhsan? Bukan pezina, bukan yang menjaga kehormatannya ya, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, ya, tidak pernah berzina. Itu dibolehkan. Ya, tapi ini ingat di kelas kalian, ya, hukumnya sekedar pembolehan. Artinya kalau ada yang melakukan, tidak kita ingkari. Dan kita tidak katakan berzina kamu. Tidak, sebab dibolehkan dalam agama. Hanya saja tentunya, ya, apa kata Allah? Naam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya, tentunya budak, seorang budak wanita yang beriman, seorang budak, budak yang kedudukannya rendah tapi dia beriman, yang itu jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang wanita yang melakukan kesyirikan walaupun dia sangat menakjubkan kecantikannya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi hukum boleh, tidak masalah. Ya, tapi tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Sebab masih banyak wanita-wanita yang apa? Yang muslimah. Istilahnya, bahasanya Pak Kiai Sayyidul Said, masih banyak janda-janda katanya. Ya, kenapa mau cari yang lain? Masih banyak. Ya, stop wanita-wanita yang mukminah. Ya, baik. Cuma kita ingin menjelaskan hukum saja, ya, hukum bahwa kalau ada yang terjadi kita tidak bisa mengatakan mereka berzina, tidak, sebab memang dibolehkan dalam agama. Ingat wanita, ya, wanitanya, kalau wanitanya mau menikah dengan laki-laki Nasara, haram, tidak boleh. Ya, tayyib, Allah alam bisawab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasara, la taglu fi dinikum, jangan kalian gulu, jangan kalian gulu pada agama kalian. Ya, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sikap ekstrim dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama, itu memang ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasara. Itu memang ciri khas mereka, yang kemudian banyak ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Jadi mereka memang senang, Yahudi dan Nasara itu senang sekali berbuat bulu dalam beragama, selalu melampaui batas-batas syariat yang disyariatkan kepadanya. Ketika Allah menetapkan seperti ini, mereka suka melampauinya. Mereka senangnya memang seperti itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhitab mereka, memanggil mereka dan melarang mereka, la taglu fi dinikum, jangan kalian berbuat gulu dalam agama kalian. Ya. Mereka Yahudi dan Nasara, ya, itu senang sekali mengkultuskan, berbuat bulu terhadap orang-orang solehnya mereka, atau bahkan nabi-nabi mereka. Ya, di antara sifat bulunya mereka terhadap nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah, wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah." Kata mereka, "Wa qalat al-yahud," dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu adalah anaknya Allah, putranya Allah." Uzair itu adalah putranya Allah. Ya. Ini bentuk perlebihan. Sebab Uzair itu bukan anak Allah. Uzair itu hanyalah seorang manusia yang soleh. Menurut pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan nabi. Tapi banyak ulama mengatakan bukan nabi, tapi dia hanya orang soleh. Dia orang saleh, manusia biasa. Tapi mereka terlalu berlebih-lebihan sampai mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Kenapa mereka sampai mengatakan seperti itu? Karena ikhwas kalian, Uzair itu pernah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Pernah Allah Subhanahu wa taala wafatkan sampai 100 tahun. lamanya diwafatkan, setelah itu Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan kembali. Dan Uzair itu, ikhwas kalian, dia bukan nabi, tapi dia sangat hafal dengan kitab Taurat. Bukan nabi dia, tapi dia sangat menghafal semua isi kitab Taurat, dihafal mati dan tidak pernah salah hafalannya. Nah, di sinilah muncul sikap bulunya mereka terhadap orang saleh. Apa kata mereka? Ya, yang bisa seperti ini bukan nabi. Tidaklah terjadi yang seperti ini kecuali apa? Kecuali anak Allah. Sebab nabi tidak seperti ini. Iya. Masya Allah. Sudah mati 100 tahun, hidupkan kembali. Nabi Musa tidak begitu. Ini bukan nabi, tapi dia adalah putranya Allah. Guru. Ini perhatikan ya. Ini kebiasaannya Yahudi. Ada sedikit keanehan sama orang dulu itu. Umat Islam juga seperti itu. Ada orang, Masya Allah, ada keanehan gulu dia, wahai dia itu. Sampai dulu pernah terjadi pada zaman sahabat, ketika Ali bin Abi Thalib membakar, Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang murtad. Apa kata mereka? Wah, betul-betul Ali Tuhan. Langsung Ali dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menyiksa dengan api. Gulu. Jadi ini ikhwah sekalian, bentuk gulunya ahlul kitab Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalatin Nasara, sebaliknya juga Nasara. Nasara pun mengatakan Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih itu juga putra Allah. Ini bentuk gulu mereka, terlalu berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh di antara mereka. Apa kata Allah? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Kata Allah, itu hanyalah ucapan yang muncul dari mulutnya mereka. Artinya itu dari ucapan mereka sendiri itu. Tidak ada wahyu dari Allah. Ini ucapan yang muncul dari mulut mereka sendiri. Yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl. Menyerupai ucapannya orang-orang kafir sebelum mereka. Orang-orang kafir sebelum mereka yang dinamakan Nasara, itu mereka mengatakan apa? Bahwa malaikat itu putrinya Allah. Jadi bukan putra, putrinya Allah. Datang yang dinamakan Nasara, Nabi Isa itu putranya Allah. Kalau umat Islam tidak tahu apa, Nabi Muhammad itu anunya Allah. Dari kauluhum bi afwahihim, kata Allah, dari kauluhum itu adalah ucapan itu yang muncul dari mulut mereka sendiri. Yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl, kata Allah, qatalahumullah. Allah sangat marah kepada apa kata Allah, qatalahumullah. Allah melaknat mereka. Dengan ucapan mereka tadi, Allah melaknat mereka. Anna yufakun. Bagaimana bisa? Kata Allah. Bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran? Padahal mereka sudah tahu. Mereka punya ilmu, ikhwas kalian. Tapi kok mereka bisa mengatakan seperti itu? Aneh. Ya sebab memang seperti itu mereka. Yahudi dan seorang itu, mereka bukan orang bodoh, mereka berilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka berpaling dari kebenaran. Itu memang kebiasaan Yahudi dan Nasara. Makanya Allah mengatakan qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa Al-Masih bukan putra Allah, Al-Masih adalah hamba Allah, Rasul Allah. Qatalahumullah, anna yufakum. Bagaimana mungkin, kok bisa mereka berpaling dari kebenaran yang sudah jelas dan dalilnya. Baik. Yang ini diantara apa? Diantara sikap gulu orang-orang Yahudi dan Nasara kepada nabi-nabi dan orang solehnya mereka. Diantara sifat gulunya mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah, ittakhadhu mereka Yahudi dan Nasara menjadikan ahbarahum ulama-ulama mereka, wa rubbanahum ahli-ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Ini kata Allah, Yahudi, Nasara menjadikan ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Ya, ini gulunya mereka terhadap ulamanya, gulunya mereka terhadap ahli ibadahnya. Mereka sampai menjadikan, mengangkat mereka pada posisi sembahan selain Allah. Apakah mereka sujud, ruku? Tidak, ikhwas sekali. Terus bagaimana mereka, bagaimana perlakuan mereka terhadap ulamanya sampai Allah mengatakan mereka menyembah? Allah mengatakan mereka menyembah. Apakah mereka menyembah sujud? Tidak. Terus apa perlakuan mereka kepada ulamanya? Disebutkan dalam hadis. Ya, Abi bin Hatim itu dulunya Nasara, ya. Nasara, dia sangat mengerti agama Nasara, masuk Islam. Ketika Adi bin Hatim mendengarkan Nabi, ketika Adi bin Hatim membaca ayat ini, maka beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka. Ya, sebab Adi bin Hatim adalah Nasara dulunya. Kami tidak pernah menyembah ulama kami, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami, ahli ibadah kami, tidak pernah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka. Jadi yang difahami oleh Ali bin Hatim bahwa menyembah itu sujud, menyembelih untuk mereka, meminta kepada mereka, itu tidak kami lakukan. Kami tidak pernah mengibadahi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, kepada Ali, alaysa, ya, yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah ulama-ulama kalian ketika mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan, mengikuti ulama kalian? Ketika ulama kalian mengharamkan sesuatu padahal itu halal, Allah halalkan itu tapi dia haramkan, dan dia tahu itu halal, ulamanya tahu ini halal tapi dia haramkan, dan kalian ikut-ikutan mengharamkan itu karena ikut ulama kalian. Sebaliknya, bukankah mereka biasa menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya karena ikut ulama kalian? Bukankah begitu kepada Nabi? Apa kata Ali bin Habib? Kalau itu betul, kalau itu betul, iya, seperti itulah kami dulu. Kami hanya ikut kepada ulama kami. Kalau ulama bilang begini, halal, halal. Ulama bilang haram, haram. Walaupun sebenarnya kami tahu dalilnya. Apa kata Nabi? Fatilka ibadatu. Itulah bentuk ibadah mereka kepada mereka. Itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka itu. Maka Nabi mengatakan apa? Bahwa mengikuti ahli ibadah dalam sebuah keputusan, padahal kita tahu dalilnya salah, tapi kita ikut, itu bentuk ibadah kita kepada mereka, itu syirik. Ya. Jadi makanya bentuk-bentuk kesyirikan itu bukan hanya syirik dalam masalah rububiyah. Salah satu bentuk kesyirikan adalah taklid buta kepada seorang alim, misalnya ulama. Lihat ini, bukankah ketika ulama kalian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian ikuti dia? Nah, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Maka, ya hati-hati dari bentuk taklid buta kepada seorang alim dan ulama. Apalagi tahu dalilnya, tahu dalil itu keliru, tapi kita pernah ikuti. Nah, ini gulu orang-orang Yahudi dan Nasara. Ada enggak yang mengikuti dari umat Islam? Ada. Ada. Iya. Ada. Siapa? Siapa, Pak? Dari umat Islam yang mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara ini dalam mengagungkan orang solehnya sampai berlebih-lebihan mereka mengagungkan orang soleh sampai semua ucapannya diambil. Tidak peduli menyelisihi apapun. Hah? Siapa yang biasa begitu? Tidak pernah ketemu orangnya? Masya Allah, bergentayangan di negeri kita. Ya. Siapa? Sorry. Biasanya? Ya. Para penyembah kubur katanya. Ya, kurang pas. Siapa yang biasa mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasara dalam memperlakukan ulamanya, kiainya, ustadznya, syekhnya? Hah? Apa? Apa? Tarekat ini. Sebab mereka punya musyrik, mereka punya guru. Guru itu yang diikuti. Apa keputusannya guru itu yang diikuti. Kalau ada keputusan guru lain dari tarekat lain, salah. Tarekat kita yang benar. Apapun keputusannya itu, pak tarekat, gurunya itu, ini yang diikuti. Gurunya mengatakan begini, ikuti, manut saja. Manut-manut istilah orang mereka yang bilang, manut saja. Betul atau tidak? Betul. Ah, itu salah itu, Pak. Kita belum sampai ilmunya ke sana. Kau potong kau. Itu wali itu. Sudah wali itu. Ya. Kita masih kulit-kulitnya, dia sudah isinya. Masya Allah. Katanya kita kulit, dia sudah isi. Tapi tidak bisa dimakan isi kalau tidak dibuka kulit. Jadi seperti itu ya. Diikuti semua apa yang difatwakan oleh syekh itu. Syekhnya mengatakan begini. Ya. Ikuti saja. Ya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Padahal itu jelas-jelas pertentangan dalam agama. Tapi diikuti. Ya, tapi kalau ada yang salah, ya kalau salah, ya guru kita yang tanggung. Kan sudah dikasih surat pengampunan dosa, tiket masuk surga. Ini sudah ada, ini sudah ditandatangani sama guru. Katanya guru, tinggal kamu cari saya di sana nanti. Kamu bawa saja identitas, cari saya, sudah masuk surga kamu. Masya Allah. Ada juga orang percaya. Masya Allah. Heran juga, ada juga yang percaya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ya, tapi itu terjadi dan banyak kejadian. Yang jelas, kapan antum mendalami ilmu tarekat, antum akan mendapatkan itu. Ya, coba bagi masuk. Ya, jadi itu bentuk ulu bulu menyen mereka terhadap orang-orang solehnya mereka, yang kemudian banyak diikuti oleh umat Islam. Azan dulu. Jadi itu tadi beberapa bentuk-bentuk bulu dari ahlul kitab yang kemudian Allah melarang mereka, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berbuat bulu pada agama kalian. Yang salah satu bulu mereka adalah bulu mereka terhadap orang-orang soleh dan mereka. Tapi mereka juga, ikhwas kalian, Yahudi dan Nasara, itu juga biasa berbuat gulu dalam ibadah mereka. Dalam beribadah pun mereka biasa berbuat gulu itu, melampaui batas dari sesuatu yang disyariatkan. Ya. Salah satu bentuk gulu mereka ketika beribadah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, "Warahbaniyatan ibtada'uha." وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, kata Allah dalam surah Al-Hadid, ya. Dan mereka, orang-orang Nasara, ini yang dimaksud Nasara ini, Mereka orang-orang Nasara itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ketika melakukan ibadah, mereka membuat-buat rahbaniyah. Mereka juga mengada-adakan rahbaniyah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut kepada mereka. Ini siapa Nasara? Melakukan sesuatu ketika beribadah, sementara Allah tidak mensyariatkan hal itu kepada mereka. Ini Yahudi, ini Nasara. Warahbaniyah ibtada'uha, mereka melakukan, membuat-buat, mengada-adakan ar-rahbaniyah, sementara Allah tidak apa, mensyariatkan hal tersebut. Apa itu ar-rahbaniyah? Ar-rahbaniyah diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wahia at-tabattulu. At-tabattulu wat-ta'abbudu wa luzumu shawami. Ar-rahbaniyah itu adalah at-tabattul. Apa at-tabattul? Tidak mau bersuami kalau wanita, tidak mau beristri kalau laki-laki. Nah, sorong. Sampai sekarang mungkin ada begitu ya, pendeta-pendetanya itu tidak bisa beristri, tidak bisa bersuami. Masya Allah. Jadi mereka tabatul, ketika mereka beribadah, mereka sampai apa? Sampai ininya mereka apa? Ininya mereka hebat dalam beribadah sampai mereka tidak mau menikah. Tabattul, rahbaniyah. Ya, dan mereka, dan makna rahbaniyah tadi tabattul tidak mau menikah ya. Dan luzum sawami, hanya tinggal di tempat ibadah saja. Tidak keluar. Ini dari Allah atau dari mana? Kata Allah, ma katabnaha alaihi. Kami tidak pernah mensyariatkan kepada mereka itu. Mereka sendiri yang buat. Mereka sendiri yang mengadakan. Ya sudah, kalau kita menikah, sibuk saja mengurus istri. Nah, wanita pun, kalau kita wanita, sibuk saja nanti melayani suami. Tidak bisa kita fokus ibadah. Ya kalau kita sering-sering keluar, ya, terlalaikan kita di rumah saja, di tempat ibadah saja. Nah, itu namanya rahbaniyah. Nah, ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a apa? Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka melakukan itu, apa yang mereka harapkan? Ridwan Allah, keridhaan Allah katanya. Yang kami inginkan keridhaan, keridhaan Allah. Masya Allah. Ini bentuk ulu mereka dalam beribadah sampai tidak mau nikah, sampai tidak mau keluar dari tempat ibadah, di gereja terus, di masjid terus misalnya. Sebab kalau keluar ini, banyak dunia di luar. Ikhwan fillah azakumullah. Ya. Dalam agama kita pun dilarang yang seperti itu. Sebab ini memang bentuk apa? Bentuk mengada-ada dari mereka. Pernah suatu hari ikhwan sekalian, suatu hari disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim kalau tidak salah, dari sahabat Anas bin Malik, kata Anas, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Pernah datang 3 orang ke rumah sebagian istri nabi. Datang 3 orang ke rumah istri nabi. Apa tujuannya mereka datang? Yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Bagaimana ibadahnya Nabi? Falamma ukhbiru, ketika disampaikan kepada mereka bertiga, Nabi itu kalau di rumah begini ibadahnya, begini sholatnya, begini ini, begini ini. Ka'annahum taqaliduha. Maka mereka menganggap sedikit ibadah mereka dibandingkan dengan ibadah ibadah Nabi. Nabi begitu ibadah, aduh tidak ada apa-apanya kita. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaliduha. Mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Nabi itu telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Nabi sudah diampuni dosanya, tapi Nabi ternyata masih ibadah seperti itu, luar biasa di rumah ibadahnya. Padahal sudah diampuni. Kita, kita ini bagaimana? Ada jaminan ampun? Tidak ada. Ibadah kita, masya Allah, sedikit. Jadi mereka menganggap apa, ibadahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan ibadahnya Nabi. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, amma ana, adapun saya, fa usalli laila abada wa la arqud, saya akan tidur satu malam penuh, tidak akan tidur. Ya, ekstrim ini gulu namanya. Di malam hari, dimulai dari maghrib sampai subuh, sampai terbit matahari, saya tidak akan tidur. Apa? Sholat terus, ibadah terus. Kenapa? Ya, tidak ada jaminan ampun kita. Nabi saja sholat malam, apalagi kita. Kalau Nabi sholat malamnya 2 jam, kita harus 10 jam. Kenapa? Karena Nabi kan diampuni, kita tidak. Maka kita harus lebih daripada Nabi. Ini satu orang mengatakan. Wa qala al-akhar, yang satunya berkata, amma ana, adapun saya, fa asumu wa la uftir, saya akan berpuasa tiap hari dan tidak berbuka. Artinya puasa tiap hari ya, puasa terus tiap hari, tidak ada buka-bukanya. Masya Allah, luar biasa. Kalau lagi puasanya ya Senin Kamis, kita itu sedikit. Kalau Senin Kamis harus lebih daripada Nabi. Harus Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, begitu terus. Jangan buka satu hari, dalam buka-bukanya. Berpuasa itu namanya puasa misal, sambung-sambung terus puasa. Ya. Wa qala al-akhar, berkata yang ketiga, amma ana, adapun saya, fala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah dengan wanita. Selain tadi menimbulkan, kalau kita sudah menikah dengan wanita ini, sedikit kita mau ke sini dilarang, mau ke sini diurus lagi dia, mau begini ini mengenai menimbulkan. Saya tidak mau menikah, saya akan habiskan waktu untuk beribadah hanya kepada Allah. Lihat ikhlas kalian. Kalau antum tanya mereka, kira-kira apa tujuan mereka? Sama tadi. Apa? Ma katabnaha alaihim illa ibtigha, kecuali ingin mengharap wajah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumah mendengar mereka bilang begitu, Nabi keluar. Nabi belum keluar. Nabi berkata, antumul ladina qultum kada wa kada, kalian tadi yang mengatakan begini, begini, begini, kalian yang tadi bilang tidak mau menikah, tidak mau tidur, tidak mau buka. Nabi mengatakan, ama Allah, ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah kalian, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Siapa lebih takut, saya atau kalian? Saya lebih takut kepada Allah daripada kalian. Wa aqatum lahu, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asum, Tetapi saya berpuasa, berbuka juga. Saya berpuasa, tapi berbuka juga. Tidak tiap hari saya puasa. Kadang puasa hari ini, besok tidak. Besoknya tidak, puasa lagi, besoknya tidak. Itulah saya. Apakah saya melakukan itu karena tidak takut? Tidak, saya takut kepada Allah. Paling takut saya daripada kalian. Kalau kamu tidak bertakwa kalau begitu, saya paling bertakwa daripada kalian. Tapi saya puasa, saya juga buka. Wa usalli wa ana, saya sholat malam, tapi juga tidur. Baik, kalau tidur kali, aduh, lemah iman kamu, masya Allah. Yang kuat imannya itu kalau tidak pernah tidur. Di pagi hari boro matanya. Ya, mabana begini, cekung. Nah itu ibadahnya awal ini biasanya. Tidak tidur-tidur, masya Allah. Kata Nabi, saya di malam hari tidur, sholat dan tapi tidur juga. Ya. Wa atazawwadun nisa, dan saya juga menikah dengan wanita. Saya menikah dengan wanita. Bahkan istrinya Nabi berapa? 11. Bukan cuma satu. 11. Saya menikah dengan wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, siapa yang tidak suka dengan pengamalanku ini, maka dia bukan golongan saya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Guru, apa dari guru melampaui batas, melebihi daripada yang disyariatkan. Melebihi. Nabi di malam hari sholat malam tidur, ada orang tidak mau tidur sama sekali. Nah, ini melebihi, tidak mengapa, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur, bangun, tidur, bangun. Ya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bentuk ghulu dalam beribadah pun dilarang. Dalam beribadah pun dilarang. Ya pernah ikhwan sekalian ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, pada di pagi hari, pagi-pagi sekali pada hari melempar jamr Aqabah ibadah haji ya. Di pagi hari sekali Nabi berada di atas naqah, di atas ontanya, ini melempar jamrah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk mengambilkan batu-batu kerikil berapa? 7 butir. 7 butir. Maka kata Ibnu Abbas, "Falaqattu lahu sab'a hasayat hunna hasa'al khadfi." Maka aku pun memungutkan, memungut batu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai melempar jamr Aqabah. 7 batu, batunya kecil-kecil. Itu yang dipungutkan untuk Nabi. Kemudian aku serahkan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan setelah mengambil 7 batu itu disimpan di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya. Amsalu haulai farmu. Amsalu haulai farmu. Maka lemparlah jamr Aqabah dengan batu yang seperti ini. lemparlah jamrah Aqabah dengan batu yang seperti ini. Batu apa? Batu kecil, jumlahnya 7. Lempar dengan ini. Jumlahnya 7 dan batunya kecil-kecil. Kemudian dia mengatakan wasiyakun wal ghulu. Hati-hati dari ghulu. Hati-hati ketika melempar terlalu apa? Terlalu ghulu ketika melempar jamrah Aqabah. Nabi peringatkan di sini. Menunjukkan bahwa ghulu itu tidak boleh dalam segala hal dalam agama, baik dalam akidah, ibadah dan seterusnya. Ini ibadah. Tidak boleh ghulu. Nabi contohkan melempar jamrah Aqabah menggunakan batu 7, batu yang kecil. Kemudian kata Nabi, seperti inilah batu itu pak kalian pakai melempar. Kemudian Nabi peringatkan, jangan ghulu, jangan melebihi ini. Jangan melebihi yang disyariatkan ini. Kemudian kata Nabi, ya, fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghulu, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka ghulu dalam beragama. Nabi sudah peringatkan ya, masya Allah, luar biasa. Nabi peringatkan dari dulu. Seperti ini batu yang kalian pakai. Yang digunakan apa? Batu dan batunya kecil dan jumlahnya 7. Coba untuk lihat sekarang jamaah haji yang melempar. Saya belum pernah haji ya, sombong puji haji. Tapi belum pernah. Tapi diberitakan, diceritakan sama orang. Bahkan saya dengar. Ceramahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang kelakuan-kelakuan orang yang melempar jamrah Aqabah. Ada yang melempar dengan sendal, sendalnya. Ada yang melempar dengan botol ya. Ada yang melempar bukan batu kerikil, batu besar. Bahkan mungkin ada yang melebihi 7 batu. Inilah ghulu yang dimaksud oleh Nabi. Iyyakum wal ghulu. Nabi sudah katakan ini batu yang dipakai ya, kecil dan 7. Ada orang tidak menggunakan batu. Ini ghulu. Ada orang batu digunakan tapi besar, ghulu. Ada kecil tapi 10 batu juga ghulu. Semuanya ghulu. Nabi katakan itu membinasakan kalian. Ghulu itu. Bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin, ada orang yang lempar sekaligus cacian. Masya Allah, sudah melempar, bangsa, aduh, dia caci maki itu tubuhnya jamrah Aqabah. Lana, apa kabar? Ikhlas kalian, kenapa bisa muncul seperti itu? Ya, karena mereka, kebodohan mereka dalam memahami hadis Nabi. Atau kebodohan mereka dalam memahami ucapan sahabat. Ada ucapan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan asy-syaitanu tarjumuna. Asy-syaitanu tarjumuna wa billatu abikum Ibrahim tattabi'una. Kata Ibnu Abbas, ketika kalian melempar jamrah Aqabah, yang kalian lempar itu syaitan. Dan agama Ibrahim lah yang kalian ikuti dalam melempar jamrah. Hanya apa mereka pahami bahwa ucapan Ibnu Abbas ketika kalian melempar, yang kalian lempar adalah syaitan. Mereka pahami berarti ada syaitan diikat di situ. Syaitan betul. Jadi mereka pahami kalimat Ibnu Abbas, syaitan, syaitan betul itu diikat di jamrah Aqabah itu yang kita lempar. Makanya ada yang mengatakan tidak cukup kalau bang, masa batu kecil dipakai oleh para setan, pakai sendal, pakai botol. Makanya ada yang melempar plus mencaci maki, sebab setan ada di situ. Ini kesalahan dalam memahami ucapan Ibnu Abbas. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya itu. Kita kaji keterangan-keterangan ulama. Mungkin kalau kita baca juga di sini, ya betul juga. Ya. Syaitan tarjumun, wabillatu abikum tattab, wabillatu Ibrahim tattabi'un. Ikhwani fi din azzakumullah, Ya, ini ucapan Ibnu Abbas sahih. Sahih ya, benar ucapan beliau disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tetapi makna, maksud dari ucapan beliau, syaitan kalau lempar itu bukan syaitan yang hakiki. Tapi itu adalah maknawi, makna yang ibarat ungkapan. Bukan syaitan betul ada di situ bersemayam. Tidak. Dibaham ya? Baik. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, apa maksud dari ucapan Ibn Abbas? Kata beliau, fal muradu annakum taghidun asyaitan birabbikum hadhi al-hijarat hadhi al-jamarat. Maksudnya, maknanya yang diinginkan oleh ucapan beliau adalah, kamu ketika melempar jamrah tadi dengan batu-batu, itu artinya kamu membuat syaitan sakit dan terhina. Dan ketika kita melempar jamrah, maka disitulah syaitan merasakan kehinaan. Jadi syaitan kamu lempar maksudnya, seakan-akan syaitan itu merasakan sakit ketika umat Islam melempar jamrah dan mereka di situ merasakan kehinaan yang luar biasa. Kenapa? Kata beliau, haitsu ta'abbadtum billahi azza wa jalla, di mana kalian telah melakukan ibadah hanya untuk Allah dengan melempar jamrah tadi, melaksanakan perintah Allah walaupun kalian tidak mengetahui apa hikmahnya. Kalian melaksanakan perintah kalian, apa hikmahnya lempar? Tetap kalian lakukan karena mengikuti perintah Allah. Maka disitulah syaitan betul-betul merasakan sakit yang luar biasa, sebab kalian mengikuti perintah Allah dalam keadaan kalian tidak tahu apa hikmahnya. Iblis pernah disuruh sujud oleh Allah, mereka membangkang. Kalian diperintah oleh Allah, mereka kalian ikuti dan kalian tidak tahu apa hikmahnya, tapi tetap kalian ikuti. Disitulah syaitan merasakan apa? Lemparan kalian kepada jamrah membuat syaitan itu sakit hati dan merasakan kehinaan yang luar biasa. Itu makna. Ya. Adapun hikmah, kenapa kita melempar jamrah? Ya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Innama ju'ila tawafu bil baiti wa bain as-safa wal marwa wa rubya al-jimar li iqamati dzikrillah." Adapun disyariatkan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah serta melempar jamrah, itu tujuannya apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadhihi al-hikmah, kata Syekh, inilah hikmahnya min rabbil jamarah, dari melempar jamrah. Walihada, oleh karena itu, yukabbiru insanu inda kulli hasatin. Oleh karena itu, ketika seseorang melempar jamrah akabah, apa yang disyariatkan setiap melempar? Bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. La yakulu a'udhu billahi minas syaitan berhutin. Tidak mengatakan a'udhu billahi minas syaitan. Minas syaitan berhutin. Seandainya memang syaitan yang dilempar, ada syaitan di situ, maka pasti bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pak. Tapi apa yang disyariatkan? Allahu Akbar. Jelas? Ya, ini menunjukkan bahwa makna ucapan dari Syekh dari Abdullah Al-Abbas, syaitan di waktu di situ adalah bukan syaitan yang hakiki, tapi dia adalah maknawi. Jelas? Baik, ikhwani fillah azakumullah, dari hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita melarang untuk gulu, melarang untuk gulu dalam beribadah. Ya, betapa banyak umat Islam yang terlalu gulu dalam beribadah, ya, dalam berzikir, masya Allah. Berzikirnya itu nggak tahu, berzikir apa itu? Sudah beribu-ribu kali dibaca berzikir, goyang-goyang kesana kemari, masya Allah. Pukul-pukul paha, pukul-pukul pantat. Ini guru betul guru dalam beribadah. Jadi dalam beribadah itu, ya, ikuti saja tuntunan. kapan seseorang melenceng dari tuntunan agama, menambah-nambah perkara agama, maka dia telah jatuh dalam sifat ekstrim dalam beribadah. Jadi bukan ekstrim itu membakar jenggot. Ada orang ekstrim Islam radikal, Islam keras, ekstrim. Kenapa? Jenggot. Masya Allah. Jenggot itu sunnah. Ya, jenggot itu sunnah. Yang guru itu kalau dipelihara jenggotnya dikasih balik mani. Nah, itu guru itu dikasih balik mani lah, dikasih macam-macam. Ya, dihiasi lah, di apalah, diikat lah jenggotnya, kan dilarang ya, sudah pernah lewat kan, tidak boleh mengikat jenggot, diikat-ikat, dicaci-caci. Dan itu yang guru, kan? Itu yang guru. Adapun kalau jenggot itu dibiarkan terurai, kata apa kata Aisyah, ketampanan seorang laki-laki ada pada jenggotnya. Dengar ini akhwat. Ketampanan seorang laki-laki ada pada jenggotnya. Kalau ada tidak berjenggot, apa itu? Ciri cantik namanya. Cantik kalau tidak berjenggot. Kalau ada laki perempuan berjenggot, tidak cantik ya. Tapi kalau ada laki-laki berjenggot tampan, kalau perempuan tidak berjenggot cantik. Ya. Baik. Jadi berjenggot itu bukan ekstrim. Itu sunnah Nabi, masya Allah, sunnah Nabi. Jangan diolok-olok. Berjenggot itu kambing. Katakan saja, tidak berjenggot itu anjing. Kalau gitu ya, betul atau tidak? Saya hanya, kamu mencela saya hanya mengungkapkan kebenaran. Kan begitu ya, berjenggot bagus, kambing berjenggot, si bagus kambing, anjing tidak berjenggot. Jawab sekalian, dibuat oleh Allah SWT. Menurut ya, insyaAllah ta'ala. Di ayat, satu ayat yang kita bawakan tadi, intinya bahwa guru itu perkara yang dilarang dalam agama, dan guru itu merupakan ciri khas ahlul kitab Yahudi dan Nasara yang kemudian banyak dicontoh dan diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk mengatasi perkara bid'ah yang masih dilakukan di rumah, padahal sudah ditegur itu tidak pernah dicontohi Nabi Muhammad SAW, tapi jawabannya itu kan baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Yang jelas, kalau terjadi perkara bid'ah di rumah, dilihat siapa yang melakukan. Kalau dia mungkin orang tua atau bagaimana, itu mungkin butuh cara-cara yang hikmah dalam menyampaikan. Ya, butuh cara-cara yang hikmah, pendekatan-pendekatan kepada orang tua, mengambil hatinya, memperlihatkan akhlak yang baik. Adapun kalau alasannya itu kan baik, itu kan baik. Nah, itu tadi hadisnya sudah. Semua melakukan kebidaan itu tujuannya baik, kan begitu, alasannya bagus. Ya. Orang yang tadi, yang tiga orang tadi, dia tidak mau tidur malam, itu kan bagus. Mau atau tidak? Sholat malam terus, tidak mau tidur. Puasa terus, tidak mau tidur, tidak mau buka. Itu kan bagus atau tidak? Itu kan bagus. Tapi apa kata dibolehkan? Kalau oleh sebab itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka min murid fil khairi lan yusibahu, kata Ibnu Mas'ud. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Dia tidak menempuh jalannya. Salah jalan dia dalam mencari kebaikan. Jadi dalam beramal bukan sekedar niat ya, bukan sekedar niat baik, tapi harus dilihat apakah amalan itu ada tuntunan atau tidak. Jadi tidak cukup sekedar niat baik, baik niat saya ikhlas, tapi dilihat bagaimana amalan, apakah ada tuntunan atau tidak. Ya, makanya dalam hadis, inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian dan wajah kalian, walakin yanduru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, niat-niat kalian, hati-hati kalian bagaimana. Sampai di situ tidak. Nabi lanjutkan, wa a'malikum, dan juga amal-amal perbuatan kalian itu cocok sesuai dengan sunnah atau tidak. Jadi tidak cukup niat yang baik, tidak cukup niat yang baik. Ada orang sholat maghrib 5 rakaat. Kalau ditanya kenapa, saya kan bagus niatku sholat ini, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi hanya di 3. Apakah termasuk kesyirikan jika diperbudak oleh hawa nafsu? Iya, termasuk bentuk penyembahan itu. Apa ra'aita man takhadha ilahahu hawa, kata Allah. Apa ra'aita man takhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang menjadikan ya ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Allah katakan apa? Orang yang selalu memperturunkan hawa nafsu itu dikatakan dia budak hawa nafsu, memperbudak dirinya kepada hawa nafsunya. Ini bentuk-bentuk peribadahan, ya bentuk-bentuk peribadahan yang halus ya, yang kadang tidak menyadari bahwa itu bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Bagaimana cara membantah seseorang yang mengatakan kalau belum dibaiat dengan ulama-nya mereka, maka belum sempurna keislamannya? Ya. Berbaiat itu bukan kepada ulama. Dari dalil. Berbaiat itu kepada umara, kepada pemimpin negara. Siapa berbaiat kepada selain pemimpin negara, maka itu baiat bid'ah. Tidak ada baiat selain kepada pemimpin. Nah, pernahkah kita menyaksikan sahabat berbaiat antara mereka? Tidak pernah. Sahabat berbaiat kepada Nabi, sahabat berbaiat kepada Abu Bakar, sahabat berbaiat kepada Umar. Sebab baiat itu ditujukan kepada pemimpin negara. Itu baiat. Itu yang benar. Adapun berbaiat kepada organisasi, pemimpin organisasi, itu baiat yang bid'ah. Dan itu termasuk dari ciri hizbiyah. Saya tawarkan yang berkaitan, tapi ada kaitannya dengan materi. Soalnya kalau tidak ada pertanyaan, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita kuliah di universitas yang ada jurusan filsafatnya, walaupun kita tidak masuk pada jurusan filsafat? Mohon rekomendasi tempat kuliah Ustaz. Tidak apa-apa, yang penting jangan di filsafatnya masuk. Ya, misalnya ada kampus di sini, ada fakultas kedokteran, ada fakultas, ya, dia masuk ke dokter tidak apa-apa. Ya, yang penting jangan di filsafatnya. Mohon rekomendasi tempat kuliah Ustaz. Wah, kalau saya rekomendasi Madinah lah. Kalau di Indonesia ini tidak ada saya rekomendasi. Ya, kalau untuk belajar agama ya, Madinah. Baik. Afwan, di luar pembahasan. Tidak apa-apa. Apa hukum wanita yang mengikat rambut saat sholat dengan alasan gerah panas saat sholat? Sudah lewat ini ya. Mengikat rambut, sudah kan? Apa hukumnya mengikat rambut? Hah? Boleh? Boleh bagi wanita, tidak boleh bagi laki-laki. Ada hadis, tapi hadis itu mengkhususkan untuk wanita, laki-laki. Larangannya bagi laki-laki tidak boleh dia ikat rambutnya. Yang panjang rambutnya jangan ikat rambut ya. Iya. Baik. Adapun bagi wanita, ya, tidak apa-apa dia ikat rambutnya. Tidak apa-apa, itu fatwa ulama, sebab rambut wanita adalah aurat. Antara dalilnya rambut wanita adalah aurat. Kalau dia tidak ikat, biasanya akan kelihatan nanti ya. Maka tidak apa-apa bagi wanita untuk mengikat rambutnya, boleh. Apakah Nasoro masuk dalamnya Kristen, Katolik, dan Protestan? Masuk sekali. Itu aslinya itu Nasoro, Protestan, dan Katolik. Apa lagi? Ada yang lain? Ya. Sudah cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.